Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala terkait hadis yang ke-35 dari kitab Usulul Iman. Kata beliau dalam lanjutan penjelasannya, dan sudah sedikit kita singgung faedah yang sebelumnya, bahwa di dalam hadis tersebut terdapat sebuah faedah tentang ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, dan sikap yang tegas terhadap orang yang berlaku buruk terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh sang badwi yang meminta kepada Rasulullah untuk didoakan diturunkannya hujan, di mana ia menyatakan, barakallahu fikum, kami meminta syafaat denganmu ya Rasul kepada Allah, dan meminta syafaat dengan Allah kepada engkau wahai Rasul. Kalimat yang kedua inilah yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka karenanya. Sehingga kata Syekh menyebutkan, Syekh Al-Fauzan, pengingkaran yang dilakukan terhadapnya serta sikap yang tegas, tidak kemudian kita katakan bahwa ini orang jahil, tidak boleh untuk dikerasi, tidak boleh untuk diingkari. Maka tidak. Dia disikapi seperti itu agar dia berhenti atau yang lainnya dari perbuatan seperti tersebut. Dan tidak dibiarkan dengan alasan, dengan hujjah bahwa dia orang yang jahil. Sehingga dia bertaubat dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kemudian kata Syekh melanjutkan, fama zala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashhabihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertasbih hingga hal itu diketahui pada wajah-wajah sahabatnya, sahabat Nabi. Yakni para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in menyaksikan perubahan yang sangat pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan sikap raut muka yang penuh amarah, kemurkaan atas apa yang diucapkan oleh A'rabi tersebut. Sehingga dengan pemandangan seperti itu pun membuat perubahan pada wajah-wajah para sahabat. Mereka tegang, mereka ketakutan. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam terus bertasbih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi setelah itu menjelaskan kepada si A'rabi setelah mengingkari perbuatannya dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan yang luar biasa. 3 kali terulang-ulang. Waihak. Waihak. Waihak. Tentu ada kalimat setelahnya sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya. Namun kalimat waihak ini terulang sampai 3 kali. Celaka engkau. Celaka engkau. Celaka engkau. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada dia tentang keagungan Allah jalla subhanah. Di mana makhluk-makhluk yang besar, langit dan bumi, semuanya itu tahtal arsh, di bawah arsh Allah jalla wa'ala. Arsh yang merupakan makhluk Allah yang paling agung, yang paling besar, yang paling luas, yang paling tinggi. Ternyata dengan kebesaran dan keluasan yang ada pada arsy Ar-Rahman, hasala lahu ta'assur, terjadi padanya pengaruh dari istiwa Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Terjadi padanya al-atid, yang sudah sering berlalu penjelasannya, seperti kendaraan yang mengalami bunyi saking begitu beratnya muatan yang ada padanya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, wa innahu la ya'ittu bihi atitar rahli bir raqib, sehingga ini menunjukkan tentang keagungan Allah jalla subhanah. Arsy yang agung, kata Syekh, yang berada di atas langit dan muhitun biha, mencakup dan melingkupi semuanya, di mana sudah pernah kita gambarkan as-samawatu sab' wal arduna sab', langit yang 7 serta bumi yang 7, jika dibandingkan dengan al-kursi, maka langit yang 7 dan bumi yang 7 ini seperti sebuah gelang yang dilemparkan di hamparan padang pasir yang luas sekali. Hamparan padang pasir yang luas itulah gambaran tentang al-kursi. Dalam kondisi inilah luasnya bumi dan besarnya langit. Sementara al-kursi sendiri jika dibandingkan dengan arsyur rahman, arsy Allahu jalla wa'ala, maka ia pun seperti gambaran sebuah gelang yang dilemparkan dalam hamparan padang pasir yang luas, yang hamparan padang pasir luas itulah gambaran tentang besarnya arsy Allah jalla wa'ala. Fama balukum bi rabbina jalla subhanah. Lalu bagaimana dengan besarnya Allah? Fanaqul Allahu akbar. Namun demikian, dengan gambaran besarnya arsy ini, hasala lahul atid, mengalami, na'am barakallahu fikum, bunyi yang terasa berat, beban yang ia tanggung. Dan subhanallah barakallahu fikum, suatu hal yang menunjukkan dan menggambarkan tentang fadilah yang besar yang dimiliki oleh sahabat Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ihtazzal arsyu limauti Sa'ad, arsy bergoncang karena kematian Sa'ad ibn Mu'ad. Wallahu ta'ala a'lam. Hikmah di balik itu, ada apa dengan arus yang begitu besar dia bergoncang karena kematian sahabat Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala an. Ada yang menyebutkan sebagian ulama lima habbatihi iyyahu, karena arus cinta kepada Sa'ad ibn Mu'ad. Disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, lamma humilat janazatu Sa'ad, tatkala jenazah Sa'ad dibawa ke pemakaman, qalal munafiqun, berkatalah kaum munafiqin, ma akhaffa janazatuhu, betapa ringannya jenazahnya, tak punya bobot. Fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka sampai ucapan mereka ini kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah menyatakan, innal malaikata kanat tahmilu, para malaikat mengangkat jenazahnya. Dalam hadis yang lain disebutkan, yang diriwayatkan al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah menyatakan, hadzal ladzi taharraka lahul arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa syahida lahu 70 alfan minal malaikah. Inilah sahabat yang arsy berguncang karenanya dan pintu-pintu langit dibuka untuknya, serta jenazahnya disaksikan oleh 70 ribu orang malaikat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan hadis ini. Syekh menyebutkan, fama zala yusabbihu, dan senantiasa Rasulullah bertasbih. Di sini terdapat sebuah faedah, fihi at-tasbih inda inkaril munkar. Tasbih itu diucapkan ketika mengingkari sebuah kemungkaran. Sebagaimana pula Rasulullah terkadang bertakbir tatkala mengingkari sebuah kemungkaran. Tasbih dalam makna al-ingkar adalah sebagaimana dalam hadis yang sedang kita bahas. Sementara ingkarul munkar dengan takbir adalah tergambar dalam hadis sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau telah menceritakan, kharajna ma'a Rasulillah ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami pernah keluar bersama Rasulullah menuju perang Hunain, di mana pada waktu itu kami baru saja masuk Islam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Sementara kaum musyrikin, mereka memiliki pohon bidara yang mereka sering beriktikaf padanya, tinggal beberapa waktu di situ untuk mencari berkah dan menggantungkan senjata-senjata mereka juga dalam rangka mencari berkah. Famararna bisidratin. Lalu kami melewati pohon bidara tersebut. Faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasul, buatkan bagi kami tempat menggantungkan senjata kami, sebagaimana mereka kaum musyrikin punya tempat-tempat menggantungkan senjata mereka, tentunya untuk mencari berkah, ngalap berkah. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Maka Rasul menyatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diulang sampai 3 kali. Innahas sunan. Ini adalah sunnah-sunnah jejak orang sebelum kalian dari kaum yang sesat. Qultum. Walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa. Kalian sudah mengucapkan ucapan sebagaimana diucapkan Bani Israel kepada Musa. Ija'allana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan yang kami sembah dari selain Allah. Sebagaimana mereka punya Tuhan yang mereka sembah dari selain Allah. Qala innakum qawmun tajhalun. Kalian, kata Musa, adalah kaum yang jahil. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini barakallahu fikum, ngalap berkah itu telah disamakan kedudukannya oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan permintaan Bani Israel kepada Musa agar dibuatkan Tuhan sebagaimana kaum musyrikin memiliki Tuhan yang mereka sembah dari selain Allah. Tetapi di samping kalimat tasbih dan takbir ini sebagai bentuk ungkapan ingkarul mungkar, maka dia juga sebagai ibarat tentang ketakjuban terhadap sesuatu. Kalau kita takjub kepada sesuatu, maka juga mengucapkan tasbih atau mengucapkan takbir. Lalu bagaimana bisa mengetahuinya, apakah ini bentuk pengingkaran ataukah bentuk ketakjuban? Fanaqulu barakallahu fikum bihasabi siyaqil kalam. Sesuai dengan konteks pembicaraan yang ada. Konteks pembicaraan itu akan memberikan qarinah kepada kita, akan memberikan tanda ini bentuk pengingkaran ataukah bentuk ketakjuban. Tayyib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang sangat penting pula dalam hadis ini bahwa hendaknya seseorang tidak berbicara tentang hak Allah kecuali datang dari ilmu dan ma'rifah. Dan tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan yang terakhir adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan inna arsyahu ala samawatihi lahakada. Arsy Allah Subhanahu wa taala di atas langit itu laha kadza wa qala bi asabihi mithla al-qubbah, dan beliau menggambarkan dengan jari-jemari beliau seperti kubbah. Naam. Jadi arsy itu bentuknya seperti kubbah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kita beranjak pada hadis yang ke-36. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حديث ke-37. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما wa amma syatmuhu iyaya faqawluhu li waladun wa subhani an attakhida sahibatan aw walada. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam syarah kitab Tauhid Al-Qaulul Mufid. Terkadang disebut pula dengan Al-Hadithul Rabbani awil Hadithul Ilahi. Jadi ada tiga namanya. Al-Hadithul Qudsi awil Hadithul Rabbani awil Hadithul Ilahi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ibnu Adam telah mendustakan aku. Padahal tidak boleh baginya mendustakan aku. Dan ia telah mencaci aku. Padahal tidak boleh baginya melakukan itu. Adapun pendustaannya kepadaku adalah ucapan dia, Allah tidak akan mengembalikan aku, yakni tidak akan membangkitkan sebagaimana ia telah menciptakan aku. Padahal tidaklah penciptaan yang pertama lebih ringan bagiku dibandingkan mengulanginya. Adapun caciannya kepadaku adalah ucapannya, Allah telah mengambil seorang anak. Padahal aku adalah Al-Ahadus Samad Alladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufwan ahad. Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan lafaz, adapun caciannya kepadaku adalah ucapan dia bahwa aku memiliki anak. Maha suci aku untuk aku memiliki istri dan anak. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Riwayat pertama nomor 4974. Riwayat yang kedua 4482. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang pendustaan makhluk kepada Allah jalla fi'ala. Bentuknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa ia akan membangkitkan makhluk pada hari kiamat. Tetapi ternyata banyak dari manusia yang mereka mengingkari al-ba'ats, mengingkari hari kebangkitan. Dan mereka menyatakan bahwa mayyit tidak akan mungkin dibangkitkan dan dihidupkan kembali pada kali yang kedua setelah ia sudah berubah menjadi tanah. Maka orang-orang yang mengucapkan kalimat seperti ini, sesungguhnya mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Karena hadis ini diletakkan oleh Syekh rahimahullah, oleh penulis, masih dalam gambaran tentang wama qadarullaha haqqa qadri, tafsiran dari firman Allah, dan mereka tidak na'am barakallahu fikum mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dan mereka tidak tahu, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Dan mereka mensifati kudrah Allah, maha kuasanya Allah, disifati dengan al-ajiz, dengan kelemahan. Allah lemah dan tidak mampu untuk menghidupkan orang yang mati. Dan ini adalah bentuk pendustaan kepada Allah. Padahal Allah Jalla wa'ala telah menegakkan sekian banyak hujjah, telah menjelaskan sekian banyak dalil atas akan diulangnya kembali penciptaan manusia, dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka meninggal. Di antaranya adalah Dalil yang pertama, yang ini semua akan disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, dalil dari sisi akliyah, tinjauan akal. Satu, annahu yuhyil arda ba'da mautiha. Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Kita menyaksikan sekian banyak tempat, tanah itu kadang sampai retak dan pecah-pecah ketika Allah Azza wa Jalla menahan hujan beberapa waktu lamanya. Apa kira-kira yang terjadi kalau hujan tidak pernah turun selama satu tahun? Kalau pengalaman kita, dalam setiap tahunnya hujan terhenti hanya beberapa bulan. Biasa paling lama berapa bulan? 6 bulan sampai? Itu baru setengah. Tapi sudah sangat luar biasa. Nah, luar biasa. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan yang tadinya gersang, barakallahu fikum, maka dia menjadi tanah yang hijau kembali. Hidup. Nah, kita tanam tanaman kita tumbuh berkembang dengan begitu baiknya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menghidupkan bumi setelah matinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun maha mampu untuk menghidupkan kita setelah mati. Oleh karena itu Allah menyatakan, alaysa dhalika qadirun ala an yuhyal mauta. Dalil yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita pertama kali dari tidak ada. Dari tidak ada. Si fulan berumur 35 tahun. 36 tahun yang lalu dia belum apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tidak pernah tersebut dalam sejarah kehidupan umat manusia. Maka Allah Jalla Subhanah yang sanggup menghidupkan kita pertama kali dari tidak pernah tersebutkan, maka tentu barakallahu fikum al-i'adah huwa ahwanu alaihi fi uqulina. Untuk mendaur ulang kembali tentunya lebih mudah menurut fikiran kita, dan itu tidak ada bedanya bagi Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam surah Ar-Rum ayat ke-27, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memulai penciptaan kemudian akan ia ulangi kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat yang tinggi di langit dan di bumi, dan dia zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat yang lain dalam surah Maryam ayat 9, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dan sungguh aku telah ciptakan engkau sebelumnya, naam, padahal engkau belum ada sama sekali. Dalam surah Al-Insan ayat 1 Allah katakan, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa di mana ia belum pernah disebutkan? Naam. Lalu dalam surah Yasin ayat ke-78 sampai 80 Allah katakan, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dan ia memberikan permisalan tentang kami dan ia lupa dengan penciptaannya, di mana ia berkata, siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang ini setelah ia hancur? Qul, katakanlah, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Yang akan menciptakannya adalah yang akan menghidupkannya kembali adalah yang telah menciptakannya pertama kali, dan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Baik, kemudian alasan yang lain, hujjah yang lain tentang akan dibangkitkannya manusia atau Allah Maha Mampu untuk mengembalikan kita, untuk dihidupkan kembali, yaitu penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mampu menciptakan makhluk yang besar ini, bumi, langit, arsy, kursi, gunung-gunung, dan semua makhluk ini, lalu bagaimana dengan kita yang kecil? Lantas kita ragu tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakannya kembali dan membangkitkannya. Siapa yang lebih besar dari kita daripada Gunung Agung? Hah? Itu baru Gunung Agung satu. Akal. Ya? Semua yang ada dalam alam semesta ini dalil tentang wujudullah, dan dialah yang satu-satunya hak untuk diibadahi dan menunjukkan sifatul kamal, sifat kesempurnaan bagi Allah Jalla fi'ula. Oleh karena itu Allah katakan dalam surah Ghafir, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ayat yang ke-57. Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adapun caciannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini beralih pembahasan. Kalau tadi bentuk pendustaan, sekarang caci makian kepada Allah, di mana mereka menisbahkan bagi Allah seorang anak, bahwa Allah itu punya anak. Padahal Allah sudah menjelaskan, menegaskan, lam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad, Allah tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu orang pun setanding dengan Allah Jalla fi'ula. Anak itu mirip dengan ayahnya. Ya? Mirip dengan ayah, banyak ataupun sedikit. Naam. Sehingga kalau kalian katakan Allah punya anak, sementara anak itu mirip ayahnya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala la syabihalah. Tidak ada apapun yang mirip dan serupa dengan Allah. Laisa kamitsnihi syai'un. Tidak ada apapun yang serupa dan setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Syekh, al-walad kadzalik juz'un minal walid. Anak itu bagian dari ayahnya. Anak itu bagian dari ayahnya. Dan sungguh sangat tidak pantas kalau kemudian Allah punya bagian dari makhluk, padahal dia Khalik. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka ucapkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dengan penyebutan pengingkaran. Dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-15, وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, dan mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hambanya bagian dari Allah Jalla wa'ala. Juz'a di sini yakni waladan. Mereka menjadikan untuk Allah dari hambanya seorang anak. Berarti kalau begitu, anak ini akan ikut bersama ayahnya menjadi ilah. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Ini sebagaimana barakallahu fikum ucapannya kaum Nasrani. Yang mereka menyatakan Al-Masih ibnullah, Isa ibni Maryam putra Allah. Sementara orang-orang Yahudi menyatakan Uzair anaknya Allah. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Berkata orang Yahudi bahwa Uzair putra Allah, dan orang Nasrani menyatakan Al-Masih adalah putra Allah subhanahu wa ta'ala. Di lain pihak, kaum musyrikin Quraisy menyatakan Al-Malaikatu banatullah, malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Di mana mereka menyatakan bahwa Allah pernah menikah dengan jin, lahirlah malaikat. Subhanallah. Nikah sama jin. Kira-kira penghulunya siapa pas lahir, bidannya siapa? Naam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla katakan dalam surah As-Saffat ayat 158, وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. Dan mereka menjadikan antara Allah dengan jin hubungan. Allah pernah menikah dengan jin. Na'udzubillah. Sehingga lahirlah malaikat menjadi anak perempuan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sungguh kaum musyrikin itu sangat benci kalau lahir anak perempuan di antara mereka. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau salah seorang dari mereka diberi kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan, wajahnya merah padam, dalam keadaan sangat marah dia. Naam. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bihi, dia akan menyembunyikan dirinya dari manusia karena jeleknya kabar gembira yang disampaikan kepadanya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab, dia akan memilih apakah ia biarkan anak itu tetap hidup dalam keadaan ia merasa menanggung malu, atau dia kubur hidup-hidup. Nah, oleh karena itu Allah sindir mereka di dalam surah An-Najm, alakumudzakar walahul unsa, apakah untuk kalian anak laki-laki lalu kalian berikan bagian untuk Allah anak perempuan, padahal dalam ayat yang tadi sudah disebutkan mereka sangat benci dan terhina dengan kelahiran anak perempuan. Aib besar di tengah-tengah mereka, aib besar. Maka Allah katakan dalam lanjutan ayatnya, tilka idzan qismatun dhiza. Ini pembagian yang tidak adil. Sungguh tidak adil kalian. Meskipun tidak kemudian kita katakan dia sudah buat Allah anak laki-laki. La, hadhihi kulluha minal buhtan. Semuanya dusta besar. Dan hampir langit ini roboh ketika mereka menyatakan Al-Masih ibnullah, bahwa Al-Masih putra Allah subhanahu wa ta'ala. Karena besarnya kemurkaan Allahu jalla fi'ulah. Oleh karena itu Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 62, وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ, mereka menjadikan untuk Allah apa yang mereka tidak suka. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى, dan mereka mensifati dengan lisan-lisan mereka kedustaan bahwa bagi mereka al-husna yang baik-baik. Dan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah katakan subhani awwalada dan sahiba zaujah istri dan maha suci orang anak. Surah As-Satu Allah yakadun wa lahu sahibah, tidak punya anak dan mungkin pula punya anak dan punya istri itu tertentan dan dengan kesempurnaan Allah, berarti Allah kepada istri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.